Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah a'azani wa jazakumullah, kita lanjutkan pembacaan tafsir ayat yang ke-80. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa la ya'murukum an tattakhidul malaa'ikata wan nabiyyiina arbaaba. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dan dia tidak memerintahkan kalian agar kalian menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai rob-rob, sebagai tuhan-tuhan, sesembahan-sesembahan dari selain Allah. Apakah pantas dia memerintahkan kalian dengan satu amal kekufuran setelah kalian berislam, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, menjalankan amal ketaatan kepada Allah, dan kalian telah berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelakunya? Ayat ini ditafsirkan oleh al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, wa la ya'murukum birraf'i isti'nafan. Allah wa nasbi atfan ala yaqulu ay al-bashar. Di sini ada dua bacaan yang masyhur di mushaf kita Ar-Rasam Utsmani, itu wala ya'murakum, ini riwayat Hafaz dengan nasab, artinya nabi tidak mungkin memerintahkan kalian agar kalian menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah. Satu bacaan kata Asyuyuti rahimahullah, wala ya'murukum, bukan ya'murukum. Birrafi dibaca dengan rafa marfu, wala ya'murukum. Ini isti'nafan, berarti ini ketika dibaca dengan rafa maka dia merupakan permulaan kalimat. Maka fa'ilnya, pelakunya adalah Allah, dan dia Allah tidaklah memerintahkan kalian untuk kalian menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai ilah-ilah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nasbi, kalau dibaca dengan nasab, wa la ya'murakum, ini ataf kepada kata kerja yakulu pada ayat sebelumnya, ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. Maka fa'ilnya adalah al-basar. Jadi manusia di sini sebagai fa'ilnya, maksudnya Nabi. Tidak mungkin Nabi itu merintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sesembahan dari selain Allah. Kama tahaddatsa sabi'atul malaikata wal yahudu Uzairan wa Nasara Isa. Sebagaimana kaum Sabi'ah telah menjadikan para malaikat sebagai sesembahan mereka dari selain Allah. Sebagaimana orang Yahud menjadikan Uzair sebagai sesembahan dari selain Allah. Sebagaimana orang Nasara mengambil Isa sebagai Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Aya'murukum bil kufri ba'da in antum muslimun ilayan bagi lahu hada. Apakah pantas dia memerintahkan kalian, mengajak kalian dengan kekufuran setelah kalian Islam? Maka tidak pantas baginya memerintahkan yang semacam ini. Ayat ini dijadikan dalil oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya Qawaidul Arba untuk menjelaskan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam diutus oleh Allah di tengah-tengah umat yang beragam, ibadah-ibadah yang mereka lakukan kepada selain Allah. Ada di antara mereka yang menjadikan malaikat sebagai sesembahan dari selain Allah. Ada yang menjadikan para nabi sebagai sesembahan dari selain Allah. Maka ini menjadi dalil bahwasanya yang dinamakan kaum musyrikun bukan sekedar ubadul asnam, para penyembah berhala, bukan itu. Sehingga yang namanya kesyirikan bukan saja ibadatul asnam, peribadahan kepada patung-patung atau berhala-berhala, bukan. Karena dia di sana ada subhat yang besar. Orang melegalkan kesyirikan di zaman-zaman akhir dengan alasan yang namanya syirik itu kan menyembah patung. Kalian jangan sembarangan menyamakan kami dengan kaum musyrikun, karena kaum musyrikun itu para penyembah patung. Loh, kalian kan bernadar kepada para wali-wali. Loh, kalian kan memberikan sesembelian kalian kepada kubur-kubur orang-orang soleh. Langsung marah dia, menyatakan, loh, kalian sembarangan menyamakan patung-patung dengan orang-orang soleh. Wali-wali Allah as-salihun, orang-orang soleh, indahum jahun indallah, mereka punya kedudukan sisi Allah. Jadi jangan kalian samakan dengan patung-patung. Mereka tidak mau disamakan dengan kaum musyrikun karena dalam keyakinan mereka kaum musyrikun itu para penyembah patung. Kalau ada orang memberikan ibadahnya kepada orang-orang soleh, itu bukan musyrik menurut mereka. Karena dalam keyakinan mereka yang namanya kesyirikan adalah peribadahan kepada patung. Kalau peribadahan dilakukan kepada orang-orang soleh, itu bukan kesyirikan. Maka terbantah dengan ayat ini. Ternyata di antara kaum musyrikun yang diperangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diberangi oleh para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ternyata ada di antara mereka yang menjadikan para malaikat sebagai sembahan dari selain Allah. Ada yang menjadikan para nabi sebagai sembahan dari selain Allah. Ada yang menjadikan as-salihun, orang-orang soleh, sebagai sembahan dari selain Allah. Maka yang namanya kesyirikan adalah kalau kita memberikan ibadah kepada selain Allah bersamaan juga kita memberikan ibadah kita kepada Allah. Itu yang namanya perbuatan syirik. Apakah yang kita beri ibadah itu malaikat, apakah jin, apakah orang soleh, apakah patung-patung, apakah berhala, apakah pohon-pohon keramat, ataukah batu-batu keramat, sama saja. Karena yang namanya tauhid, ifradullahi bil ibadah, yang namanya tauhid adalah mengesakan Allah dalam beribadah. Maka siapa yang memberikan satu ragam dari ragam-ragam ibadah kepada selain Allah, maka menjadikan pelakunya musyrikun, kafir, dia musyrik dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus oleh Allah Jalla wa Azza dalam rangka untuk menyeru umatnya agar mereka mengesakan Allah dalam beribadah. Sama sekali beliau tidak memerintahkan umatnya untuk menjadikan malaikat, para nabi, orang-orang soleh, ataupun yang selainnya dari kalangan makhluk-makhluk Allah sebagai rob-rob, ilah-ilah, sesembahan dari selain Allah Jalla wa Azza. Ayat yang berikutnya, yaqulu Jalla wa Azza, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurannah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi, tatkala aku telah berikan kepada kalian kitab dan hikmah, kemudian datang pada kalian seorang rasul yang dia membenarkan terhadap apa yang bersama kalian, maka sungguh hendaknya kalian benar-benar nanti mengimaninya, dan hendaknya kalian benar-benar nanti menolongnya. Allah nyatakan, aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri, apakah kalian mau mengakui dan kalian mau menerima perjanjianku atas yang demikian itu? Qalu aqrarna, maka segenap para nabi menyatakan, kami mengakui, kami menerima perjanjian yang demikian itu. Maka Allah nyatakan, fashhadu, maka persaksikan oleh kalian, dan aku bersama kalian termasuk yang bersaksi. Diterangkan ayat ini oleh al-imam al-hafidh as-suyuti rahimahullahu ta'ala. Wadkur id, artinya hina, ahadallahu mithaqan nabiyyina ay ahdahum lama bi fathil lam lil ibtida wa tawqidi ma'na al-qasami alladhi fi ahdil mithaq wa kasriha muta'alliqatun bi ahada wa ma mausulatun 'alal wajhain ay lil ladzi ataitukum iyyahu wa fi qira'atin atainakum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum minal kitabi wal hikmah wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tu'minunna bihi wa la tansurunna jawabul qasami in adraktumuhu wa umamahum tabi' lahum bidzalika qala ta'ala lahum aqrartum bidzalika wa akhadtum ay qabiltum ala dzalikum isri ay ahdi qalu aqrarna wa qala fashhadu ala anfusikum wa adba'ikum bidzalik wa ana ma'akum minas syahidin 'alaikum wa 'alaihim. Kata al-Imam As-Suyuti rahimahullah, makna ayat ini, wa in akhadha Allah ay wadhkur, dan ingatlah olehmu, id artinya hina, ketika, ingatlah olehmu ketika Allah benar-benar telah mengambil perjanjian para nabi, mitsaq artinya ahd, perjanjian mereka. Lama ataitukum, tatkala kami telah berikan kepada kalian. Maka dalam satu qiraah dibaca lima. Di sini dibaca lama. Dibaca dengan memfathah lam bi fathil lam, berarti lam di sini lama ataitukum, ini lam lil ibtida, lam permulaan. Dan dia sebagai penguat makna sumpah yang terkandung dalam ahdul mitsaq, mengambil perjanjian. Di situ ada makna sumpah. Artinya Allah mengambil sumpah mereka, perjanjian mereka, untuk menguatkan makna sumpah dalam kalimat ahdul mitsaq. Dan dalam satu bacaan, satu qiraah, lam di sini dibaca dengan kasrah. Lima ataitukum. Kalau dibaca kasrah, berarti dia jer dan majrurnya. Lam di sini lam huruf jer, manya ma mausulah, isim mausul, fi mahali jarin, dia sebagai majrur. Kalau dia dibaca dengan kasrah, berarti jer dan majrur harus ada kaitannya, terkait dengan apa. Maka dalam ilmu nahwu, kalau dibaca dengan lima, maka jer dan majrur di sini muta'alliqatun bi akhadha, dia terkait dengan fi'il akhadha, id akhadha Allah. Wa ma dan ma, kalau dibaca dengan lima, maka ma di sini adalah ma mausul. Ini ada dua bacaan. Bisa lama dalam satu qiraah, bisa lima. Kalau dibaca dengan lima, ai lil ladzi, artinya ma di situ artinya seperti isim mausul alladzi, terhadap apa yang telah aku berikan dia kepada kalian. Wa fi qira'atin, kalimat ataitukum itu dibaca dengan atainakum, domirnya pakai nah, nahnu. Maka maknanya, dan ingatlah ketika Allah telah mengambil perjanjian para nabi, tatkala aku anugerahkan kepada kalian Alkitab dan hikmah. Alkitab berkaitan dengan hikmah. Maka hikmah artinya adalah as-sunnah atau al-ilm, ilmu. Kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang akan membenarkan apa yang ada pada kalian, wahai segenap para nabi, minal kitabi wal hikmah, ini berupa alkitab wal hikmah, Siapakah Rasul yang datang sebagai pembenar ajaran para nabi sebelumnya? Huwa Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kalau Muhammad datang, maka kalau kalian menemui atau umat kalian menemuinya, maka wajib bagi kalian untuk beriman dengannya. Wajib bagi kalian untuk menolongnya. Maka la tu'minun nabihi wa la tansurannahu, kalimat ini sebagai jawabul qasam, sebagai jawab sumpah. In akhadallah mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna. Ini jawab sumpah. Artinya id adraktumuhu, kalau kalian mendapati rasul ini dalam keadaan kalian masih hidup, wa umamahum, kalian mendapati umat mereka, tabi' lahum bidzalik, maka ikuti mereka dalam perkara tersebut. Maka di sini rasul yang satu itu diperintahkan untuk membenarkan rasul yang lainnya, kan mereka satu dengan yang lainnya saling mengimani. Dan terkhusus agar mengimani syariat nabi kita khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup segenap para nabi dan para rasul. Diambil perjanjian segenap para nabi kalau menemui rasul dan umat mereka agar mengimani rasul dan menolongnya. Qala ta'ala lahum, maka Allah Ta'ala menyatakan kepada mereka, aqrartum bidzalik, apakah kalian mengakui yang demikian itu? Wa akhadtum ay qabiltum ala dzalikum isri ahdi, apakah kalian menerima? Akhadtum artinya qabiltum, apakah kalian benar-benar menerima perjanjianku atas yang demikian itu? Kalau kamu mendapati nabi akhir zaman, kamu harus mengimaninya, kamu harus menolongnya. Maka segenap para nabi menyatakan, aqrarna, kami mengakui. Qala, maka Allah menyatakan, fashhadu ala anfusikum wa atba'ikum bidzalik, maka persaksikanlah atas diri-diri kalian dan para pengikut kalian yang demikian itu. Wa ana ma'akum minas syahidin, dan aku kata Allah bersama kalian, termasuk yang bersaksi, menjadi saksi atas kalian dan menjadi saksi atas mereka. Dalam ayat ini Allah Jalla wa As menghabarkan Allah telah mengambil perjanjian para nabi, yang mana hal ini ditekankan karena sebab apa yang telah Allah anugerahkan kepada segenap para nabi berupa kitabullah dan hikmah, ilmu. Atau kalau pada nabi kita sunnah, yang mana dengan sunnah ini sebagai pembeda antara kebenaran dengan kebatilan, antara petunjuk dengan kesesatan. Maka siapa yang ingin tahu antara al-huda wad-dolal, petunjuk dan kesesatan, maka dia harus mengikuti sunnah, bimbingan sunnah. Siapa yang ingin mengetahui rincian-rincian kebenaran dan kebatilan, dia harus memegangi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Perjanjian yang dimaksudkan oleh Allah, kalau Allah mengutus seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada segenap para nabi dan para rasul sebelumnya, agar mereka mengimaninya, agar mereka membenarkan rasul ini, dan agar mereka mengambil perjanjian yang demikian itu untuk disampaikan kepada umat atau pengikut mereka, maka segenap para nabi Allah telah wajibkan atas mereka agar sebagian mereka mengimani sebagian yang lain, agar sebagian mereka membenarkan sebagian yang lain. Karena segenap apa yang ada pada para nabi dan para rasul itu satu, datangnya min indillah, datangnya dari sisi Allah Jalla wa'ala. Maka semua yang datangnya dari sisi Allah wajib untuk dibenarkan dan wajib untuk diimani. Adapun kalau datangnya dari selain Allah, maka kata Al-Imam Malik rahimahullah, kullu ahadin yukhadu wa yutraku qawluhu ila sahibu hadal qabri. Setiap orang itu boleh diambil, boleh dibuang, ditinggalkan ucapannya, kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam itu min indillah, dari sisi Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Apa yang keluar dari lisan beliau dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Adapun petunjuk Rasul, sunnah Rasul, itu kita tidak boleh mengingkarinya. Maka ini prinsip yang harus dipegangi oleh setiap muslim dan muslimah. Ketika kita dihadapkan pada perbedaan, maka ketika disodorkan pada kita bimbingan dari Al-Kitab wa Sunnah, wajib bagi kita untuk menerimanya. Wajib bagi kita untuk menerimanya dan wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Fulan kan menyatakan demikian, fulan kan demikian, tinggalkan ucapan fulan, alan. Ketika dihadapkan pada kita, qala Allah dan qala Rasul. Karena apa yang datang dari sisi Allah, ini yang wajib dibenarkan, wajib diterima, wajib diimani. Maka dalam ayat ini, segenap para nabi dan para rasul, kalau seandainya mereka mendapati Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, niscaya wajib bagi mereka untuk mengimani beliau, untuk mengikuti beliau dan untuk menolong dan membela beliau. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah imamul anbiya'i wal mursalin, imamnya segenap para nabi dan segenap para rasul. Beliau tokohnya, beliau panutan mereka, beliau penghulu mereka. Maka ayat ini sebagai dalil yang jelas menunjukkan ketinggian derajat Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bahwasanya beliau sebagai nabi yang paling utama, paling mulia. Bahkan Allah meminta persaksian segenap para nabi untuk menyatakan yang demikian itu. Maka para nabi menyatakan, qalu aqrarna. Mereka menyatakan, kami menerima, kami mengakui. Dalam ayat yang berikutnya, Allah nyatakan, faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Maka kata Allah, maka siapa yang berpaling setelah perjanjian tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Faman tawalla i'arada ba'da dzalikal mitsaqi faulaika humul fasiqun. Maka siapa yang berpaling, kata Asyuyuti rahimahullah, faman tawalla i'arada, siapa yang berpaling setelah perjanjian tersebut, maka mereka orang-orang yang fasik. Maka setelah diambilnya perjanjian yang dikuatkan dengan persaksian dari Allah, ana ma'akum minas syahidin, siapa yang berpaling, maka faulaika humul fasikun, mereka orang-orang yang fasik. Maka dengan dalil ayat ini, setiap orang yang mereka mengklaim dirinya sebagai pengikut para nabi, apakah dari kalangan orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara dan para pengikut mereka, maka sungguh mereka telah berpaling dari perjanjian yang berat ini, perjanjian yang besar ini, ketika mereka tidak mau mengikuti ajaran Rasul. Ketika mereka tidak mau membela sunnah Rasul, ketika mereka tidak mau membela umat Rasul alaihi salatu wassalam, berarti setelah perjanjian ini mereka dikatakan dan layak untuk digelari sebagai orang yang fasik. Yang itu kalau mereka mati belum bertobat darinya menjadikan mereka termasuk minal khalidina finnar. Kalau mereka tidak mau beriman dengan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga seperti yang kita telah kaji bersama dalam beberapa pertemuan sebelumnya tentang kisah Isa putra Maryam alaihi salam, nanti ketika beliau diturunkan kembali oleh Allah di akhir zaman, maka beliau menjalankan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Rasulullah, kalau seandainya Musa hidup di tengah-tengah kalian, enggak ada keluasan baginya kecuali harus mengikuti syariatku. Kalau seandainya Musa itu ada di tengah-tengah kalian, maka enggak ada keluasan baginya kecuali harus mengikuti syariat Nabi alaihi salatu wasallam. Karena telah diambil perjanjian oleh Allah atas yang demikian itu. Pada ayat yang berikutnya Allah nyatakan, afa ghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'aw wa karha wa ilaihi yurja'un. Maka apakah selain agama Allah yang mereka inginkan? Telah jelas yang demikian tadi. Padahal terhadap Allah telah berserah diri siapa yang ada di langit dan di bumi, baik secara sukarela, ini dari kalangan kaum mukminun, kaum mukminat, atau yang mereka itu terpaksa untuk berserah diri, mencakup orang-orang kafir. Mereka harus tunduk patuh dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah. Meskipun tidak mau beriman dengan cara sukarela. Wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya mereka akan dikembalikan. Ditafsirkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, afa ghayra dinillahi yabghun bil ya wa ta. Kata yabghun ini ada dua bacaan, bisa dengan ya dan ta, huruf mudoro'ahnya, huruf mudere'nya. Bisa tabghun, apa ghayra dinillahi tabghun dalam satu bacaan. Ay al-mutawalluna walahu aslama ay inqada man fis samawati wal ardi tau'an ay bila iba'in wa karhan bisayfi wa muayanati ma yulju ilaihi wa ilaihi yurja'un bita wal ya' wal hamzah fi awalil ayah lil ingkar. Apakah selain agama Allah yang mereka inginkan, atau dalam satu bacaan yang kalian inginkan? Maksudnya diinginkan oleh orang-orang yang berpaling tadi. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Padahal telah berserah diri, tunduk patuh kepadanya, kepada Allah. Siapa yang di langit dan di bumi? Tau'an dengan sukarela, tanpa iba, artinya tanpa adanya paksaan, tanpa adanya keengganan, benar-benar sukarela. Ini kaum mukminun, muslimun. Wa karha, apakah tunduknya itu bisaif, dengan diperangi? Wa muayanati ma yulju ilaih, atau menyaksikan apa yang mengharuskan demikian itu untuk tunduk. Atau dengan terpaksa mereka harus tunduk dengan ketetapan dan takdir Allah. Wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya mereka akan dikembalikan. Bita wal ya. Bisa juga dengan ta turja'un. Hamzah, apa ghairah, istifham di awal ayat ini istifham ingkari, pertanyaan pengingkaran. Artinya jawabannya apa? enggak boleh menginginkan agama selain agama Allah. Ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.